بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين، أما بعد. فالكلام على التوحيد هو الكلام على دعوة جميع الأنبياء والرسل، طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد. Setelah Syekh Nurman Hafizahullah memulai pelajaran beliau dengan pujian kepada Allah dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau Hafizahullah mengatakan pembicaraan tentang tauhid adalah pembicaraan tentang dakwah seluruh para nabi dan para rasul. Wal kalamu ala tauhid huwa kalamun على أهم قضية أرسل الله بها الرسل وأنزل بها الكتب. Dan pembicaraan tentang tauhid adalah pembicaraan tentang permasalahan yang paling penting yang dengannya Allah menurunkan Alkitab, Al-Quran, dan mengutus dengannya para rasul. ولأجل التوحيد خلق الله الجنة والنار وشرع الجهاد في سبيله. Dan dalam rangka tauhid inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan syurga dan neraka dan mensyariatkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. ولأجل التوحيد قسم الله الناس إلى سعداء وأشقياء. Dan karena tauhid inilah Allah Subhanahu wa taala membagi manusia menjadi dua bagian, yaitu orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang celaka. فالتوحيد أعظم أسباب الأمن للشعوب والمجتمعات. Maka tauhid merupakan sebab terbesar terciptanya keamanan bagi masyarakat, bagi bangsa dan masyarakat. فالأمن والاهتداء إنما هو ثمرة من ثمرات التوحيد. Maka keamanan dan petunjuk adalah sebuah hasil dari hasil-hasil dari buah tauhid. Qala Allah Ta'ala alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Fahasanatul tauhid a'zamul hasanat wa sayyi'atul syirk hiya a'zamul sayyi'at. Maka kebaikan tauhid merupakan kebaikan yang terbesar, dan kejelekan kesyirikan merupakan kejelekan yang terbesar. والتوحيد هو حق الله على عباده الأعظم. Maka tauhid adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar atas hamba-hambanya. Bermakna tauhidullah ay ifraduhu bil ibadati dun ma siwah. Maka mana mentauhidkan Allah, yaitu mengesakan ibadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala tanpa selain Allah. وهذا معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. Maka ini makna la ilaha illallah, yaitu tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. وَجَمِيعُ الْأَنْبِيَاءِ افْتَتَحُوا دَعْوَتَهُمْ لِقَوْمِهِمْ بِقَوْلِهِمْ اُعْبُدُوا اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. Maka seluruh para nabi, mereka membuka dakwah mereka dengan ucapan, wahai kaumku, sembahlah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sama sekali tidak ada bagi kalian sesembahan yang berhak disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن تذكر النبي صلى الله عليه وسلم موتس معاذ بن جبل رضي الله عنه قياما قال له إنك ستأتي قوما أهل كتاب. Mengatakan kepada Muaz, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab. Falyakun awwal ma tad'uuhum ilayh ay yuwahhidu Allah. Maka yang paling pertama hendaknya engkau sampaikan kepada mereka adalah agar mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. وفي بعض الروايات فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Dalam sebagian riwayat sebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka hendaknya yang paling pertama kali engkau sampaikan mereka adalah persaksian la ilaha illallah dan Muhammad adalah utusan Allah. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو إلى التوحيد 13 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم tinggal di kota Mekah mengajak kepada tauhid selama 13 tahun. وهو يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. Dan beliau mengatakan kepada manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Wa baqiya yad'u ila tauhidillah wa ila syara'il Islam ila an laqiya Allah. Dan setelah itu beliau pun, yaitu setelah berlalu 13 tahun beliau pun tetap mengajak kepada tauhid dan kepada syariat-syariat yang lainnya sampai beliau berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu beliau telah meninggal. Wa min al-mu'sif anna kathiran min an-nas al-yawm yantiqu bi kalimat at-tauhid walakinahu la ya'rifu ma'naha. Dan termasuk hal yang sangat disayangkan pada hari ini, kebanyakan manusia pada hari ini mengucapkan kalimat tauhid tetapi tidak memahami maknanya. وبسبب جهل كثير من الناس بمعناها فإنهم وقعوا فيما يناقضها. Disebabkan karena ketidaktahuan kebanyakan dari manusia, mereka terjatuh ke dalam kesyirikan yang mereka memperingatkan darinya. ولذلك فإنك تجد كثيرا من الناس ينطق بكلمة التوحيد ويطوف حول القبور. Oleh karena itulah engkau mendapati kebanyakan dari manusia mereka mengucapkan kalimat tauhid, namun mereka masih tetap melakukan tawaf di kuburan. ويطلب من الموتى المدد والولد. ويدعو إلى الموتى. ويطلب من الموتى المدد والولد. Di mana mereka meminta kepada orang-orang mati, minta pertolongan dan meminta agar diberikan anak. وقضاء الحاجات وتفريج الكروبات. Demikian pula mereka meminta agar ditunaikan hajat-hajat mereka dan diberikan jalan keluar dari berbagai bahaya atas mereka. وهذا يناقض التوحيد. Dan tentunya bertentangan dengan tauhid. وهكذا من الناس من يذبح لغير الله. Demikian pula di antara manusia ada yang menyembelih untuk selain Allah. Kalladzina yadhbahuna lil-jin. Seperti orang-orang yang menyembelih untuk jin. Kalladzina yadhbahuna lil-mauta wal-adhriha. Seperti orang-orang yang demikian pula orang-orang yang menyembelih untuk jin dan juga menyembelih untuk kuburan-kuburan, untuk nisan-nisan. Wa dhabhu ibadah la yajuzu an yusrafa li ghairillah. Dan menyembelih itu adalah ibadah yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Qala Allah ta'ala fa shalli li rabbika wanhar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Fakama anna salata la takunu illa lillah, fadzabhu la yakunu illa lillah. Maka sebagaimana salat tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah, maka demikian pula ibadah menyembelih tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. وفي صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله. Dan dalam صحيح مسلم dari hadis علي بن أبي طالب رضي الله عنه bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Wa min jahli kathirin minan nas bit tauhid wa ma'na la ilaha illallah. Dan di antara kebodohan kebanyakan dari manusia terhadap makna tauhid dan makna la ilaha illallah, annahum yaqulunaha wa yadhhabuna ila as-sahrati wal musha'idhin. Mereka mengucapkan la ilaha illallah namun mereka masih mendatangi dukun-dukun dan tukang sihir. Wa yas'alunahum wa yusaddiqunahum. Di mana mereka bertanya kepada para tukang sihir dan dukun tersebut dan membenarkan apa yang mereka sampaikan. Wa hadza yunaqidu kalimat at-tauhid. Dan ini tentunya bertentangan dengan kalimat at-tauhid. Fa inna Allah ta'ala yaqul wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tidak akan beruntung tukang sihir itu dari manapun dia datang. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama fi as-sahihain ijtanibu as-sab' al-mubiqat wa dhakara minha asy-syirk was-sihr. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim, di mana beliau bersabda, jauhilah 7 perkara yang menghancurkan. Dan beliau menyebutkan di antaranya itu tentang sihir. Kama anna mimma yunaqidhu kalimat at-tauhid an-nadhra li ghairillah. Sebenarnya pula di antara amalan-amalan yang bertentangan dengan kalimat tauhid yaitu bernazar untuk selain Allah. Fayanzuru lil mauta wal qubur wal asyjar wal ahjar. Di mana dia bernazar untuk orang-orang yang sudah mati, bernazar untuk kuburan-kuburan, bernazar untuk bebatuan dan pepohonan. Wa hakadha aydan yu'alliqu katsirun minan nas al-huruz wa at-tamaim 'ala anfusihim wa auladihim. Demikian pula dia mengajarkan kebanyakan dari manusia ya tentang masalah jimat-jimat untuk diri mereka maupun untuk anak-anak mereka. Wa 'ala marakibihim wa amwalihim. Demikian pula jimat-jimat tersebut pada kendaraan-kendaraan mereka dan harta benda mereka. Wa yaz'umuna annahu yadfa'u al-'ayn wa yajlibu al-khair. Mereka menyangka bahwasanya jimat-jimat tersebut bisa mencegah penyakit ain dan menyebabkan datangnya kebaikan. Wa yaz'umuna annahu sababun li jalbil arzaq. Dan mereka menyangka bahwasanya jimat-jimat itu merupakan sebab untuk mendapatkan rezeki. Wa la ya'lamu katsirun minhum an hadza a'zamu dhanbin 'usiya Allahu bihi wa huwa asy-syirk. Dan mereka tidak mengetahui, dan kebanyakan dari mereka tidak mengetahui bahwasanya hal ini adalah merupakan sebesar-besar dosa yang Allah Subhanahu wa taala dimaksiati dengannya. Dosa tersebut adalah kesyirikan. Fasyirku sababun lidh-dhulm wa mahqi barakatil arzaq. Maka kesyirikan adalah sebab kerendahan dan sebab dihilangkannya barakah pada rezeki. Wa yuhbitu jami'al a'mal. Dan menghilangkan seluruh amalan, menghancurkan seluruh amalan. Qala Allahu 'azza wa jall, wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan telah diwahyukan kepada engkau Muhammad dan kepada orang-orang sebelum engkau, seandainya engkau melakukan kesyirikan, maka niscaya akan hancurlah seluruh amalanmu. Wala takunanna min al-khasirin. Dan engkau akan menjadi termasuk orang-orang yang merugi. Wa mimma yunaqid kalimat at-tauhid al-halifu bighairillah. Dan antara perkara-perkara yang bertentangan dengan kalimat tauhid yaitu bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Yu'azzimu al-mahlufa bihi kata'zimillah aw ashad. Yang mana bersumpah selain Allah itu merugikan makhluk yang dia bersumpah dengannya, sama seperti mengagungkan Allah, bahkan mungkin lebih. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia telah kafir atau melakukan kesyirikan. Wa hakadha aidan min al-ishrak billahi azza wa jal at-tawakkul على غير الله. Demikian pula termasuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bertawakkal kepada selain Allah. Wa hakadha aidan al-isti'adzatu bi ghairillah kal-isti'adzati bil jinni wa syayatin. Demikian pula termasuk dari kesyirikan, yaitu beristiazah, meminta perlindungan kepada selain Allah, seperti beristiazah kepada jin dan kepada syaitan-syaitan. Allah Ta'ala yaqul: Qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah: saya berlindung kepada Allah Rabbnya waktu subuh. Dan juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah: saya berlindung dengan Rabbnya seluruh manusia. Wal muwahhid a'zamun nasi rahatan wa tuma'ninatan wa sa'adah. Dan orang yang bertauhid adalah orang yang paling merasakan ketenangan, paling merasakan ketenteraman dan kebahagiaan. Li'annahu qad 'alima wastayqana annahu la yanfa'u wa la yadhur illa Allah wahdahu la syarika lah. Karena dia telah mengetahui dan telah meyakini bahwa tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan tidak ada yang bisa memberikan mudarat kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, yang tiada sekutu baginya. Fal khairu kulluhu bi idillah. Maka kebaikan seluruhnya itu berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. الله سبحانه وتعالى berfirman, apa saja yang Allah bukakan bagi manusia berupa kebaikan, berupa rahmat, maka tidak ada yang bisa menahannya. وما يمسك فلا مرسل له من بعده. Dan apa saja yang Allah tahu, maka tidak ada seorang pun selain Allah yang mampu melepasnya, yaitu yang mampu memberikannya. Wa qala Allah Ta'ala: wa in yamsaska Allah bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu. Allah Ta'ala berfirman, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan semua kejelekan kepadamu, maka tidak ada yang mampu menyingkap, menghilangkan kejelekan tersebut. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Dan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan untuk memberikan kebaikan kepadamu, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolak kebaikan tersebut. Tidak ada yang bisa menolak keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul 'aqib as-salah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan setelah selesai melakukan salat, كما في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة. Sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, yang tiada sekutu baginya. Baginya seluruh kerajaan dan baginya seluruh pujian, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang bisa memberikan apa yang Engkau halangi. Wala yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Dan tidak akan bermanfaat pemilik keagungan dan darimulah keagungan. Wa ma'na la mani'a lima a'tait ay ما أعطاك الله عز وجل من رزق أو أهل أو ولد. Dan mana ramai yang ma'ataita, yaitu apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu berupa rezeki atau keluar rezeki atau ahli atau ahlin, berupa rezeki atau istri atau anak, أو أي خير في دينك أو دنياك. Atau apapun dari kebaikan baik dalam agama maupun duniamu. فلا يمنعه أحد ولا يقدر على رده أحد. Dan maka tidak ada yang bisa, tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya, dan tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya. فلا بد أن يصل إليك وإن كره الناس. Maka pasti hal tersebut akan sampai kepadamu walaupun orang-orang tidak menyukainya. ولا معطي لما منعت أي إذا لم يعطك الله شيئا ولم يقدره لك. Dan mana wala mu'ti lima manata, yaitu jika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kepadamu sesuatu dan tidak memberikan kemampuan kepadamu. Falan yaqdir ahadun an yusila ilayka dhalika syai', maka tidak ada seorang pun yang mampu menjadikan sesuatu itu sampai kepadamu. وقوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد معناه. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ولا ينفع ذا الجد منك الجد, maka mana kalimat ini. الجد أي الغنى والسلطان. أي الغنى والمال والسلطان. Maknanya adalah kekayaan, harta dan kekuasaan. Fala yanfa'u dzal mal maluhu. Dan orang yang memiliki harta tidak akan bermanfaat baginya hartanya tersebut. Wala dzasultan sultanuhu. Dan tidak pula pemilik kekuasaan bermanfaat kekuasaannya tersebut. Wa innamal khairu kulluhu bi yadillah. Karena kebaikan seluruhnya sesungguhnya hanyalah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa alladhi yu'ti al-khair wa yamna'u asy-syarr. Maka dialah yang memberikan kebaikan dan mencegah dari kejelekan. Wa idza istaqarra at-tauhid fi qalbi al-mu'min, dan jika tauhid itu sudah kokoh di dalam hati seorang mukmin, fa innahu yakunu min ashja'in nas, maka dia akan menjadi orang yang paling berani. Wa'azamihim rahatan fil layli wal nahar, dan menjadi orang yang paling berbahagia, paling tenteram di malam maupun di siang hari. Wa yataharraru qalbuhu min at-ta'alluq bi ghairillah, dan hatinya akan bebas dan ketergantungan kepada selain Allah. Wa yataharraru 'aqluhu min al-khurafat wal awham, dan akalnya akan bebas dari berbagai khurafat dan berbagai persangkaan-persangkaan. Wa amma ghairu al-muwahhid, adapun selain orang tauhid, fa inna qalbahu yata'allaq bi kharazatin aw wada'atin aw khaytin, fa inna qalbahu muta'alliq bi kharazatin aw wada'atin aw khaytin, maka hatinya akan bergantung kepada jimat-jimat, akan bergantung kepada benang-benang yang masih yang dijadikan sebagai jimat. Wa'taqidu anna tilka al-ashya tajlibu lahu al-khair aw tadfa'u anhu al-shar, dan dia meyakini bahwasanya semua perkara tersebut dari jimat-jimat tadi bisa menyebabkan dia meraih kebaikan dan tercegah atau mencegah dari kejelekan. Wa yabqa khaifan min as-sahara wa syayatin al-jinn wal-ins, dan dia pun akan tinggal dalam keadaan takut terhadap para tukang sihir, demikian pula takut terhadap syaitan-syaitan dan jin-jin. Wa hakadha aydan kathirun min al-khurafat المنتشرة بين الناس تسبب له الخوف والفزع. Maka demikian pula apa yang ada pada kebanyakan dari manusia, di mana hal tersebut itu ketergantungan terhadap jimat-jimat tadi menyebabkan ketakutan dan juga menyebabkan keterkejutan. Furubbama khafa min asya' la haqiqata laha, bahkan terkadang dia takut dari berbagai hal yang sama sekali tidak ada wujudnya. Furubbama jaa ila al-qabr wa talaba min al-mayyit an-naf'a wa daf'a ad-dhurr, dan terkadang orang tersebut datang ke kuburan dan meminta kepada mayit yang ada di dalamnya kemanfaatan dan terangkatnya kejelekan. Walau kana dzalikal mayit yanfa'u aw yadhur la dafa'a an nafsihi al maut, yang mana seandainya orang mati tadi bisa memberikan manfaat dan mudarat, tentu dia bisa mencegah kematian mendatanginya. Wa innal muslima yata'ajjabu ashadda al-ajab, fa innal muslima la yata'ajjabu ashadda al-ajab, dan semua seorang muslim itu betul-betul akan merasakan keheranan, dengan sangat heran. كيف أننا نصلي على الميت وندعو له بالمغفرة والرحمة Yaitu bagaimana bisa kita mensolati jenazah sementara kita meminta kepadanya ampunan dan rahmat. Wa nas'alullaha an yunajjiyahu min adzabil qabr wan nar. Dan juga kita meminta kepada Allah agar si mayit tadi diselamatkan dari azab kubur dan diselamatkan dari neraka. Thumma idza dafannahu fil qabr, kemudian ketika kita sudah memasukkannya ke dalam kuburan, yadhhabu ilayhi ba'dhu an-nas wa yatlubu minhu an-naf'a wa daf'a ad-darar. Kemudian setelah itu sebagian manusia mendatangi mayit tersebut dan meminta kepadanya agar diberikan kemanfaatan dan dicegah dari kemudaratan. Inna hadza min a'zam syirk. Sesungguhnya ini merupakan kesyirikan yang terbesar. Walakin alladziina yaqa'uuna fi syirk la ya'qilun. Akan tetapi orang-orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan, maka pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang tidak berakal. Walau anna al-muslim haqqaqa at-tauhid wa 'arafa Allah haqq al-ma'rifah, sebagai seorang muslim betul-betul mewujudkan tauhid dan betul-betul mengenal Allah azza wa jalla, wa qaddara Allah haqq qadrihi, dan betul-betul mengabdikan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar pengabdian, wa 'azzamahu haqq ta'zimihi, dan mengabdikan Allah subhanahu wa ta'ala atau memuliakan Allah azza wa jalla dengan sebenar-benar kemuliaan, lama ta'allaqa qalbuhu bi ghairihi, maka tentunya hatinya tidak akan bergantung kepada selain Allah. Walama khafa min ghairih, dan dia tidak akan takut kepada selain Allah. Fa inna a'zama ma yunajji al-'abd min kurubat ad-dunya wal akhirah, karena sesungguhnya perkara terbesar yang akan menyelamatkan seorang hamba dari kemurian-kemurian ad-dunya wal akhirah, dari kemurian-kemurian dari amal yang menyusahkan di dunia dan akhirat, huwa tauhid, adalah tauhid. Wa a'zamu ma yajlibu al-khaira wa yadfa'u ad-dharr huwa tauhid. Dan perkara terbesar yang bisa menyebabkan datangnya kebaikan dan menghilangkan kejelekan dan mudarat adalah tauhid. Wa inna nabiyallah Yunus lamma kana fi batnul hut fi zulmatil bahri wal lail, dan Nabi Allah Yunus alaihi salam tatkala beliau berada di dalam perut ikan dan berada dalam kegelapan lautan dan malam, nada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin, maka beliau pun berdoa kepada Allah dalam kegelapan tersebut bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang zalim. Fanajjahu Allah azza wa jal min al-gham, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkannya dari kesulitan. Wahakaba yunji Allah al-mu'minin al-muwahhidin, dan mungkin pula Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan orang-orang yang bertauhid. Wa amma syirk fa innahu yuhbitu jami' al-a'mal, adapun kesyirikan maka dia akan menghancurkan seluruh amalan. In salatin wa siyamin wa sadaqatin wa hajj, baik itu amalan salat, puasa, amalan sedekah, amalan haji, ومن بر وقراءة قرآن وذكر. Demikian pula menghancurkan amalan kebaikan, amalan membaca Al-Quran, amalan zikir. قال الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم. Nabi Allah Taala berfirman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelum engkau. لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. Seandainya engkau melakukan kesyirikan, niscaya akan hancur seluruh amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. ولما ذكر الله الأنبياء في سورة الأنعام. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang para nabi di dalam surah Al-An'am. وأثنى عليهم بما عملوا من الخير. Dan memuji para nabi tersebut dengan apa yang mereka amalkan dari kebaikan. وأنهم الذين اصطفاهم الله من خلقه. Dan bahasanya mereka adalah orang-orang pilihan dari hamba-hamba Allah yang lainnya. قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Maka Allah Ta'ala berfirman, seandainya mereka melakukan kesyirikan, maka akan hancur dari mereka seluruh yang telah mereka kerjakan. وهكذا أيضا الشرك سبب للظلم والهوان. Demikian pula kesyirikan merupakan sebab kerendahan dan kehinaan. وهكذا أيضا سبب للقلق في الليل والنهار. Demikian pula kesyirikan merupakan sebab kegelisahan baik di malam hari maupun di siang hari. لأن القلب تعلق بغير الله. Karena hati bergantung kepada selain Allah. ولا يجوز أن تتعلق القلوب إلا بعلام الغيوب سبحانه وتعالى. Dan tidak boleh hati itu bergantung kecuali kepada zat yang menyembuhkan hati tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. وقد شرع الله لنا أعمالا صالحة كثيرة تقوي إيماننا وتثبت توحيدنا. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan untuk kita amalan-amalan saleh yang akan menguatkan keimanan kita dan akan menguatkan tauhid kita. ومن ذلك تلاوة القرآن وحفظه. Di antara amalan tersebut yaitu membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. فإن القرآن الكريم مليء بالآيات التي تبين عظمة الله وقدرة الله. Karena Al-Quran dipenuhi dengan ayat-ayat yang menyebutkan tentang keagungan Allah dan tentang kemampuan Allah Azza wa Jal. والآيات التي تبين دعوة المرسلين. Dan juga dipenuhi dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang dakwah para rasul. وأنهم بدأوا دعوتهم بتوحيد الله. Yang mana-mana para rasul tersebut mulai dakwah mereka dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. ويبين القرآن العظيم حقوق التوحيد. Dan juga Al-Quran Al-Azim menjelaskan tentang hak-hak tauhid. وَجَزَاءَ الْمُوَحِّدِينَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Dan juga menjelaskan tentang balasan orang-orang yang bertauhid dalam kehidupan dunia dan akhirat. وَعُقُوبَةَ الْمُشْرِكِينَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Dan juga Al-Quran menjelaskan tentang hukuman bagi orang-orang musyrikin, bagi para pelaku kesyirikan di dunia dan akhirat. فَأَعْظَمْ مَا يُثَبِّتُ التَّوْحِيدِ تَدَبُّرُ الْقُرْآنِ وَتَفَهُّمُ مَعَانِيهِ. فَأَعْظَمْ يُثَبِّتُ التَّوْحِيدِ تَدَبُّرُ الْقُرْآنِ وَفَهْمُ مَعَانِيهِ. Maka di antara perkara terbesar yang akan mengukuhkan tauhid adalah bertadabur terhadap Al-Quran dan memahami makna-makna yang ada di dalamnya. وهكذا أيضا من أعظم التوحيد دعاء الله وحده لا شريك له. Demikianlah termasuk dari tauhid yang terbesar adalah berdoa meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Taala yang tiada sekutu baginya. فلا ندعو ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. Jika kita tidak meminta kepada malaikat yang terdekat di sisi Allah sekalipun, dan tidak pula kita meminta kepada nabi yang diutus. Wala nad'u mayyitan wala shajaran wala hajara. Dan kita juga tidak meminta kepada mayit pada orang sudah mati. Kita tidak pula meminta kepada pohon dan batu. Qala Allah Ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Ta'ala berfirman dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan, kabulkan doa tersebut untuk kalian. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari berdoa kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan hina. وقال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. Dan juga Allah Ta'ala berfirman dan jika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, maka katakanlah sesungguhnya aku itu dekat. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Saya akan mengabulkan permintaannya orang yang meminta ketika dia meminta kepadaku. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda doa itu adalah ibadah. وقال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda barang siapa yang mati dalam keadaan dia menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Wa qala Allah Ta'ala wa man adall mimman yad'u min dunillah. Dan Allah Ta'ala berfirman dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyeru yang berdoa kepada selain Allah. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Itu meminta berdoa kepada selain Allah, yaitu yang tidak mampu menjabahi permintaannya, mengabulkan permintaannya sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim ghafilun. Dan mereka dalam keadaan lalai terhadap doa mereka kepada selain Allah tersebut. Wa idha husyiran nasu kanu lahum a'da'an. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, maka yang disembah selain Allah tersebut akan menjadi musuh bagi mereka, yaitu bagi orang-orang yang menyembahnya. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan mereka selain Allah ini akan mengingkari ibadah orang-orang tersebut. Wa hakadha aydan adhkaru as-sabah wal masa. Demikian pula termasuk dari ibadah, yaitu zikir-zikir di waktu pagi dan petang. Wa adhkarun naum, zikir-zikir ketika hendak tidur. Wa adhkaru al-khuruj min al-manzil, demikian pula zikir yang dibaca ketika keluar dari rumah. Wa adhkaru al-dukhul wal-khuruj min al-masjid, demikian pula zikir yang dibaca ketika masuk ataupun keluar dari masjid. Wa du'a as-safar, demikian pula doa yang dibaca ketika hendak safar. Wa du'a al-istikharah, demikian pula doa yang dibaca ketika melakukan salat istikharah. Wa sa'irul ad'iyah, dan seluruh doa-doa yang lainnya. Kulluha tauhidun lillah azza wa jalla, semuanya bentuk tauhid kepada Allah azza wa jalla. Wa ta'alluqun bihi wa tawakkulun alayh, dan merupakan bentuk bergantung kepada Allah dan menancapkan harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min dhalika ala sabilil mithal, demikian pula sebagai contoh qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja aw man kharaja min manzilihi faqal, barang siapa, nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya kemudian dia membaca bismillah tawakkaltu ala Allah, bismillah tawakkaltu ala Allah, dengan nama Allah saya bertawakal hanya kepada Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah, dan tidak ada daya dan upaya kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Qila lahu kufita wa wuqita wa hudid, maka dikatakan kepadanya, kepada orang membaca tersebut, engkau telah terjaga, engkau telah mendapatkan kecukupan, dan engkau telah mendapatkan petunjuk. Wa qala syaitanun li syaitanin akhar, maka syaitan berkata kepada syaitan yang lainnya, ma dhannuka bi'abdin kufiya wa hudiya wa uqi, bagaimanakah persangkaanmu dengan seorang hamba yang telah diberikan kecukupan, telah diberikan hidayah, dan telah diberikan penjagaan. Ay annahu la sultana lana alaih wa la qudrata lana ala adhiyatih, yaitu maknanya bahwasanya tidak ada kekuasaan kita atasnya, dan tidak ada kemampuan bagi kita untuk memberikan kejelekan atau gangguan kepadanya. Wal nas'al anfusana jami'an, wal nas'al anfusana jami'an, maka hendaknya kita bertanya kepada diri kita seluruhnya. Hal naqulu hadha adh-dhikr inda an nakhruj min buyutina, apakah kita membaca zikir ini ketika kita keluar dari rumah-rumah kita? Sawa'un kharajna lil masjid aw lil 'amal, sama saja apakah kita keluar ke masjid atau keluar untuk bekerja. Fa inna kull man yakhruju min baytihi yahtaju an yaqula hadha adh-dhikr, karena setiap kali dia hendak keluar dari rumahnya, maka dia butuh untuk membaca zikir ini. Liyahfadahu Allah min asy-syururi wal afat, agar Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya dari kejelekan-kejelekan dan dari ketergelinciran-ketergelinciran. Yasrifu Allah anhu syayatin al-jinn wal-ins, wa yasrifu anhu syayatin al-jinn wal-ins, dan agar Allah subhanahu wa ta'ala memalingkan darinya, itu menjauhkan darinya syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia. Wa hadha min barakati tauhidillah, dan ini termasuk dari barakah tauhidillah. الذي من اعتصم به faqad hudiya ila siratul mustaqim, yang mana barang siapa yang berpegang teguh dengan tauhid maka dia telah diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. طيب الى هنا واخواننا المنظمين يقولون ناخذ راحه قدر نصف ساعه ثم نواصل ان شاء الله تعالى وجزاكم الله خيرا. طيب jadi kita selesai di sini, kita istirahat dulu sekitar setengah jam, kemudian kita akan menyambung pelajaran. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, astaghfirullah.